لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ketujuh dalam kitab nikah dari Sahih Muslim yang berbunyi bab tahrim nikah syighari wa butlanihi. Bab tahrim nikah syighari wa butlanihi, bab haramnya bentuk nikah syighar, bentuk nikah syighar dan batalnya pernikahan tersebut. Dalam terjemahannya bab haram dan tidak sahnya nikah syighar. Nikah syighar, ya, syighar pakai huruf shin, ya. Shin saudari dari shin tanpa titik. Shin titik tiga yang ada dalam hadis nantinya, yaitu ketika dua orang laki-laki saling berkata begini, si A dengan si B, saya, kata si A kepada si B, menikahkan anak saya si Fulana, ya, kepadamu, ya, kepada si B, dengan persyaratan engkau nikahkan anakmu denganku, ya, aku nikahkan anakku dengan mahar engkau nikahkan anakmu denganku. Jadi maharnya itu, ini diharamkan dalam agama Islam. Tidak dibenarkan pernikahan seperti ini, menikahkan anak atau saudari dengan anak orang lain dengan syarat orang lain menikahkan anaknya dengan yang menikahkan ini tanpa ada mahar. Tanpa ada mahar. Jadi apa istilahnya? Tukar menukar. Saya nikahkan anakku dengan syarat engkau nikahkan anakmu denganku. Ya, tanpa ada mahar. Ini yang dimaksud dengan syighar. Dalam hadis nantinya akan kita ketahui tafsir dari syighar ini. Kita lihat hadis yang pertama, hadis nomor 3388. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anish shighar. Sampai di situ hadisnya. Dan kemarin kita pernah berbicara tentang Nafi' maula ibnu Umar, ya. Nafi' maula ibnu Umar pernah sebuah sanad atau sanad emas yang dinilai oleh para ulama, yaitu seperti sekarang ini, Imam Malik dari Nafi' dari ibnu Umar ini sanad emas, ya, karena perawi-perawinya orang-orang yang sudah sampai tingkat tinggi dari hafalan, dari ketokohan, dari ilmu, ya, di sini begitu. Dari Imam Malik, An-Nafi' an Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis syighar, melarang dari pernikahan syighar. Pernikahan syighar. Sampai di situ hadisnya. Kemudian wasyigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu ibnatahu wa laisa bainahuma shadaq. Kata para ulama, ungkapan terakhir ini bukan hadis tetapi tafsir dari Nafi', penafsiran tentang syighar dari Nafi'. Syighar adalah an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu, seorang laki-laki menikahkan anaknya, ala an yuzawwijahu ibnatahu, kepada orang lain dengan persyaratan orang lain itu menikahkan pula anaknya dengan dia. Ya, seperti yang tadi kita contohkan atau kita definisikan. Ini definisi shighar yang langsung dijelaskan oleh Nafi' Maula bin Umar. Nafi' yang menjelaskan tentang makna shighar. Dia sudah menyampaikan hadis, naha Rasulullah SAW anis shighar, Nabi melarang shighar. Apa itu shighar? Dia sendiri yang menjelaskannya kepada Imam Malik. Shighar itu adalah an yuzawwijar rajulu bennatahu ala an yuzawwijahu bennatahu. Ya. Di sini nikah shighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain dan orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya. Ini tidak terlalu menancap maknanya. Kalau seandainya kebetulan tidak ada masalah dengan apalagi dengan mahar, tetapi maksudnya menikahkan dengan syarat, maka kata-kata ala dalam ungkapan tersebut ayyuzawwijar rajulu bennatahu ala. Ala itu yang maknanya syarat. Dengan syarat orang itu menikahkan pula anaknya dengan dia. Nah, yang itu jadi maharnya. Persyaratan itu yang jadi maharnya. Tanpa ada mahar apa-apa. Kalau dalam terjemahan shighar adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain dan kata-kata dan ini tidak terlalu menuju makna shighar. Dan orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya, kalau seandainya kebetulan tidak ada masalah. Apalagi kedua-duanya memberikan mahar. Yang masalah yang dimaksud dengan shighar ini adalah ketika itu persyaratannya, saya tidak akan nikahkan anak saya kecuali kalau engkau nikahkan anakmu denganku, dan itu syaratnya dan itu maharnya. Ini yang shighar. Ya, sementara terjemahan tadi tidak sampai ke sana. Ya, dia hanya menceritakan ada dua akad. Akad pertama seorang laki-laki menikahkan anaknya, kemudian akad kedua yang dinikahkan anaknya tersebut menikahkan pula dengan dia anaknya. Ya, ini tidak ada makna persyaratan, tidak ada konsekuensi apa-apa, kebetulan bersamaan. Ya, ini tidaklah yang dimaksud dengan shighar. Ya, jadi perlu digarisbawahi di situ terjemahannya. Menikahkan putrinya dengan dirinya. Dannya itu yang tidak membawa kita terlalu masuk kepada makna shighar. Di situ seharusnya dengan syarat orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan dirinya dan tanpa mahar antara keduanya. Yang pertama tidak ada mahar, yang kedua juga tidak ada mahar, seakan-akan maharnya adalah saling menikahkan itu. Ya, syaratnya. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama, naha anis syighar. Nabi melarang dari pernikahan syighar. Kira-kira bentuk pernikahan ini sudah masih terjadi atau tidak? Tidak ada lagi ya? Hah? Tidak ada temukan. Boleh, apa salahnya? Kalau seandainya kebetulan semuanya, misalnya orang tua dari si A si B ini masih muda, ya masih muda, kebetulan mereka yang si A melamar anaknya, kalau begitu sekaligus sajalah, ya sekaligus sajalah tanpa ada syarat, ya syarat, hah? Ya, apa salahnya? Ya. Apa salahnya? Karena diikat oleh pernikahan dan ini yang terjadi antara para sahabat. Ya, Umar menikahkan anaknya dengan Ali, Ali menikahkan anaknya dengan Umar. Ya, antara para sahabat seperti itu terjadi. Ya, seperti itu terjadi. Intinya mempererat hubungan, apalagi kalau sama-sama jadi besan. Ya, sama-sama jadi, itu gambarannya, dan bisa juga adik. Ya, bukan hanya anak tetapi adik. Bisa saja adik atau bisa saja cucu misalnya, ya. Bisa saja adik cucu yang lain, misalnya kalau seandainya dia yang walinya, mereka akhirnya kebetulan menikah, tetapi bukan tujuannya itu, bukan persyaratan itu. Kalau dia jadi persyaratan, maka ini yang dimaksud dengan syiar. Kalau tidak keluar dari itu, maka bisa saja terjadi pernikahan, apalagi kalau secara kebetulan saja, ya. Dan kedua-duanya memiliki mahar. Karena yang maksud dari syiar itu apa yang ditafsirkan oleh Nafi', an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu ibnatahu wa laisa bainahuma shadaq. Shadaq di situ mahar, ya. Shadaq artinya tidak ada, tanpa mahar kedua antara kedua pernikahan itu, kedua akad itu tidak ada mahar. Seakan-akan maharnya saling menikahkan itu. Ini tidak dibenarkan, dan ini yang dimaksud dengan syiar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua 3389. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Haddatsani Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin al-Muthanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qalu haddatsana Yahya an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi." Ya, hadisnya sanadnya baru. Sementara bunyi hadisnya yaitu hadis yang tadi, naha Rasulullah SAW anis syighar, Nabi melarang dari pernikahan syighar. Ghaira anna fi hadith Ubaidillah qala qultu li Nafi' mas syighar. Jadi tafsir atau penjelasan tentang syighar yang tadi ada di awal itu muncul setelah ada pertanyaan, ternyata setelah ada pertanyaan kepada Nafi', Nafi' ditanya apa yang dimaksud dengan syighar itu, maka beliau menjelaskan asyigharu huwa, nah itu yang tadi. Ya, syighar itu adalah, jadi penafsiran dari Nafi' tentang makna syighar itu muncul setelah ditanya oleh muridnya yaitu Ubaidullah. Ya, muridnya yang lain yaitu Ubaidullah. Dan didapatkan oleh dan diriwayatkan oleh Imam Malik tanpa ada pertanyaan, langsung tafsirnya. Tafsir definisi dari syighar. Ya, itu hadis yang kedua. Bunyi hadisnya yaitu Nabi SAW melarang dari pernikahan syighar, yang tafsirnya ada pada hadis yang pertama, yaitu terjadi dua akad, ya, dengan unsur syarat. Saya nikahkan anak saya dengan syarat engkau nikahkan anakmu. Saya nikahkan anak saya dengan syarat engkau nikahkan adikmu kepada saya. Ya, ini tanpa ada mahar, ini namanya syighar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3390. Imam Muslim mengatakan, "Wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Hammad ibn Zaid an Abdurrahman as-Sarraj an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis syighar." Itu saja bunyi hadisnya. Abdullah bin Umar bercerita Rasulullah SAW melarang dari pernikahan syighar atau dari nikah syighar, yang maksudnya telah kita ketahui pada hadis yang pertama. Cuma di sini perbedaan sanadnya, muridnya Nafi' yang berbeda-beda. Pertama muridnya Imam Malik, kemudian muridnya yang kedua Ubaidullah, kemudian yang sekarang ini adalah Zaid ibn Hammad ibn Abdurrahman As-Sarraj. Abdurrahman As-Sarraj. Hadis setelahnya 3391. Imam Muslim mengatakan, "Wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la shighara fil Islam." Ini hadis Abdullah bin Umar juga diriwayatkan oleh Nafi' darinya, tetapi dari Nafi' sudah lain lagi muridnya, yaitu Ayyub. Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani. Ini murid Nafi' yang lain, dan lafaz hadisnya sedikit berbeda. Yang tadi lafaznya melarang, naha, melarang. Sementara sekarang la shighara fil Islam. Dalam Islam tidak ada pernikahan shighar. Ya, dalam Islam tidak ada pernikahan sigor. Maksud tidak adanya di sini tidak berlaku dan tidak dibenarkan. Nah, sama dengan melarang. Ya, cuma lafaz hadis nabinya tidak seperti yang diungkapkan pada hadis-hadis sebelumnya. Di sini la sigara fil Islam, tidak ada nikah sigor dalam Islam. Artinya tidak dibenarkan, dilarang dalam Islam. Hadis setelahnya 3392, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Numair wa Abu Usamah an Ubaidillah an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya, ini sudah hadis yang lain, bukan lagi hadis Abdullah bin Umar, tetapi dari hadis Abu Hurairah. Abdullah bin Umar dengan Abu Hurairah adalah dua sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi, dan kedua-duanya termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, beliau ini Abu Hurairah yang paling utama, yang paling banyak, kemudian Abdullah bin Umar nomor 2. Ya, Abu Hurairah yalihi bin Umar, kata Imam Suyuti. Wal mukthiruna bi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar. Kemudian satu dari 7 orang ini adalah wanita, yaitu istri Nabi, Aisyah ummul mukminin, Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi di sini Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang sama konteksnya dengan hadis Abdullah bin Umar tadi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar. Nabi melarang dari nikah syighar, kata Abu Hurairah. Jadi dia juga mendapatkan hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zada bin Numair, wasyigharu an yaqula ar-rajulu lir-rajuli zawwijni ibnataka uzawwijuka wa uzawwijuka ibnati wa zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti. Ini lebih gamblang lagi makna atau definisi nikah sigar dari riwayat Abu Hurairah ini. Ya, dalam riwayat Ibn Numair ada tambahan, sigar adalah ketika seorang laki-laki, an yakula rajulu lirajuli, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, zawijni ibnatak, nikahkan saya anakmu. Ya, nikahkan saya anakmu, wa uzawijuka ibnati, nanti saya akan nikahkan pula anak saya kepadamu. Ya, dia minta anak orang lain dengan memberikan imbalan, saya nikahkan anak saya denganmu. Ya, tidak ada beda atau tidak jauh beda dengan definisi nafi' tadi. Di sini dua laki-laki, satu di antara mereka berkata, zawijni ibnatak, nikahkan saya anakmu dengan nanti akan saya nikahkan pula anakku denganmu. Atau wa zawijni ukhtaka, nikahkan saya dengan saudarimu, wa uzawwijuka ukhti, nanti saya nikahkan pula saudari saya denganmu. Ya, tanpa ada mahar. Tanpa ada mahar, meminta anak orang lain atau kakak saudari orang lain dengan imbalan, dia akan menikahkan pula saudarinya dengan orang tersebut. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana harga diri perempuan menjadi barang jualan, tukar menukar. Ya, ini tidak ada sama sekali dalam Islam, sebagaimana yang nyata-nyata dikatakan oleh Nabi, laisa fil Islam atau la sigara fil Islam. Bentuk seperti ini bukanlah dari agama Islam. Karena agama Islam semua orang mendapatkan haknya. Makanya wanita dimintai izin terlebih dahulu. Ketika ada laki-laki melamar dia kepada orang tuanya, maka orang tuanya menyampaikan itu kepada anaknya, bukan langsung menerima. Nah, bila mana anaknya itu perawan, maka terkadang dia malu menjawab iya. Tetapi ketika diam, itu pertanda dia menyukai. Karena kalau dia tidak menyukai, dia pasti akan ronta-ronta. Ya, akan jelas menggelengkan kepala. Ini enggak, dia tidak menjawab iya dan tidak menjawab tidak, tetapi dia diam saja. Maka Nabi SAW memberikan standar, diamnya itu bermakna izin. Ya, bila mana orang tua mendapatkan keadaan atau kondisi anaknya seperti itu, maka diamnya itu pertanda izin. Karena kalau dia tidak mau, pasti dia akan memberikan tanda-tanda, menggelengkan kepala, atau dia lari dan menghempaskan pintu kamarnya. Ini tanda dia tidak setuju. Tapi kalau diam saja, Nabi SAW mengatakan itu pertanda dia menyetujui lamaran tersebut. Menunjukkan bahwasanya perempuan itu ada harga diri, ada martabatnya, ada harkatnya. Yang tidak bau, tidak boleh diinjak-injak. Ini kalau dalam pernikahan sigor, seakan-akan mereka ada barang yang dijadikan alat tukar. Saya nikahkan dengan syarat engkau nikahkan pula. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian hadis setelahnya, berikut hadis yang terakhir, 3393 3394. Yang 3393 hanya sanad saja, sementara hadisnya hadis yang telah berlalu. Qala Imam Muslim berkata, wa haddatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Abdah an Ubaidillah wa huwa ibn Umar bihadzal isnad wa lam yadhkur Ziyadah bin Numair wa lam yadhkur Ziyadah bin Numair. Hadis yang sekarang ini adalah sekedar hadis larangan. Nabi SAW melarang dari sigor, sementara tafsir dari sigor itu tidak ada. Dengan sanad yang sekarang ini, tafsir sigor yaitu ketika dua orang laki-laki saling mengatakan, saya nikahkan saudara saya, saudari saya atau anak saya kepadamu dengan syarat engkau nikahkan saudarimu denganku atau anakmu denganku. Ini tidak ada dalam tambahan tafsir sigor ini dalam riwayat yang sekarang. Yang ada cuma larangan dari Nabi dari pernikahan sigor. Yang terakhir, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Harun bin Abdullah qala haddathana Hajjaj bin Muhammad qala qala bin Jurayj. Ha ini rumus tanda berpindah sanad ke sanad yang lain. Wa haddathanahu Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' an Abdul Razzaq qala akhbarana bin Jurayj قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. Ini hadis bukan lagi hadis Abu Hurairah yang tadi, tetapi hadis sahabat yang lain. Dan Jabir termasuk juga satu dari tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya. Abdullah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri sudah, Anas bin Malik sudah, istri Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Itu 6 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Abbas, dan yang wanitanya adalah Aisyah Ummul Mukminin. Ketujuh orang ini yang secara mutlak yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari merekalah banyak Islam datang sampai kepada kita. Banyak syariat Islam sampai kepada kita. Makanya orang yang membenci Abu Hurairah, ya, sebenarnya kebencian kepada Islam. Karena kalau sudah tidak diterima dari Abu Hurairah, berarti sebagian besar agama Islam sudah tidak kita hargai, sudah kita tolak. Ya. Sebagian besar. Makanya diceritakan salah seorang yang sangat membenci Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala membuktikan, menunjukkan betapa murkanya Allah kepada orang ini. Yang membenci Abu Hurairah sama dengan membenci Islam. Yang tidak menginginkan Islam. Ya. Apalagi kalau sudah tidak menyukai para sahabat. Yang ketujuh-tujuh tadi tidak disukai sama sekali. Tidak terima hadis mereka. Berarti Islam tidak ada lagi pada mereka. Apalagi kalau menyempitkan Islam itu yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi saja. Berarti tidak ada lagi tersisa Islam. Karena keluarga Nabi tidak ada yang meriwayatkan hadis kecuali sedikit. Cucunya saja Al-Hasan Al-Husain tidak banyak meriwayatkan hadis. Ya, cucunya saja Al-Hasan Al-Husain tidak banyak meriwayatkan hadis. Dan Ali bin Abi Thalib juga tidak banyak meriwayatkan hadis. Fatimah juga tidak banyak meriwayatkan hadis. Yang dari tujuh orang tadi tidak ada satu pun dari keluarga Nabi kecuali Abdullah ibn Abbas anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak didasarkan kepada garis keturunan. Ilmu ini juga tidak didasarkan kepada garis keturunan. Wallahu ta'ala alam. Kembali kita kepada bunyi hadis. Bunyinya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Nabi melarang dari nikah syighar. Diriwayatkan dalam bab ini dari tiga orang sahabat Nabi, yang ketiga-tiganya merupakan tiga orang dari tujuh orang para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan jelas sekali di sana ada penafsiran langsung tentang makna syighar atau nikah syighar, yaitu seperti yang telah kita uraikan tadi. Kita pindah ke bab yang baru. Bab yang baru adalah bab al-wafa bisyarti fin nikah. Bab menunaikan syarat dalam pernikahan. Maksudnya wajib memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati ketika menikah. Wajib menunaikan syarat-syarat yang sudah disepakati, persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati ketika akad nikah. Ya, ketika akad nikah dengan syarat begini, begini, begini, begini dan disahkan oleh kedua belah pihak, maka persyaratan tersebut ditunaikan. Menunaikan ini dituntut oleh agama. Selama persyaratan itu tidak menentang agama. Ya, misalnya persyaratannya tidak boleh poligami, ini menentang agama. Ya. Saya syaratkan, kata wanita, saya jangan dimadu. Ini persyaratan yang tidak boleh ditepati. Tidak boleh ditepati karena bertentangan dengan syariat. Itu persyaratannya, persyaratan yang benar-benar bertentangan. Ya, persyaratan agar saya dibiarkan keluar ke pasar, agar saya dibiarkan tetap bekerja di tempat-tempat yang banyak maksiatnya, agar saya dibiarkan tetap pada profesi saya sebagai pegawai di salah satu bank konvensional, bagi kata si istri atau kata suami, ini persyaratan yang tidak sesuai dengan tuntutan agama dan ini tidak mesti dipenuhi. Yang persyaratan yang mesti dipenuhi seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, nanti akan saya berikan isyarat ke sana, tetapi itu maksud dari bab, yaitu memenuhi syarat-syarat menikah, syarat-syarat yang disepakati ketika menikah. Ya, syarat-syarat misalnya suami minta memberikan syarat-syarat, istri juga memberikan syarat-syarat, dan kedua-duanya menyepakati persyaratan tersebut, dan ketika sudah terjadi pernikahan mereka berdua mesti memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, menunaikan syarat-syarat yang telah mereka ambil. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis 3395 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana Husaim ha wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Waki ha wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Khalidin al-Ahmar ha wa haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Abdul Hamid ابن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. Sahabatnya adalah Uqbah ibn Amir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. Itu bunyi hadisnya. Sesungguhnya persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan, ya, sesungguhnya persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan adalah syarat-syarat yang dengannya kemaluan menjadi halal. Artinya halalnya berhubungan badan, itu ketika akad nikah. Ini persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan. Ketika kedua belah pihak menyepakati persyaratan tersebut dan dengan itu akhirnya mereka saling sudah menjadi pasangan suami istri. Menjadi pasangan suami istri berikut dengan persyaratan tadi, maka ini persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan. Menunjukkan anjuran dari Nabi untuk memenuhi atau menunaikan persyaratan-persyaratan yang sudah disepakati ketika akad nikah. Ini yang dimaksud oleh bunyi bab memenuhi syarat-syarat menikah, yaitu syarat-syarat yang terjadi ketika akad nikah. Dan Nabi SAW menjelaskan itu, hak yang persyaratan yang paling berhak untuk dipenuhi dan ditunaikan yaitu ketika diambil saat prosesi menghalalkan kemaluan. Karena kemaluan tidak akan halal kecuali dengan akad. Ya, akad itu yang menghalalkan kemaluan, yang menjadikan status wanita dengan laki-laki yang awalnya tidak boleh bersentuhan, akhirnya boleh bersentuhan dan bahkan boleh berhubungan badan dengan akad tersebut. Dan ketika akad itu ada persyaratan-persyaratannya, maka persyaratan yang disandingkan dengan akad tersebut, persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan, persyaratan yang paling berhak untuk dipenuhi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut, ada tambahan di akhir hadis ini, hadza lafdhu hadithi Abi Bakar wa Ibn al-Muthanna ghaira anna Ibn al-Muthanna qala asy-syurut. Jadi lafaz yang di sini, sementara tadi Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari berbagai gurunya. Yang gurunya yang pertama yaitu Yahya Ibnu Ayyub. Gurunya yang kedua itu Ibnu Numair. Gurunya yang ketiga Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Gurunya yang keempat Muhammad Ibnu Muthanna. Empat orang guru Imam Muslim. Dari keempat-empatnya beliau mendapatkan hadis ini, hanya sedikit. Ya, lafaz yang ia sampaikan di sini adalah lafaz Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dan juga lafaz Muhammad Ibn Muthanna. Lafaz mereka yang ia masukkan ke dalam sahihnya ini, cuma dalam Ibn Muthanna, dari gurunya Muhammad Ibn Muthanna itu, dia dengan lafaz asy-syurut, inna ahaqqa syuruti, bukan syart. Itu perbedaannya. Di sini asy-syarti, sementara dalam lafaz Muhammad Ibn Muthanna guru Imam Muslim yang keempat itu dengan kata-kata syurut, pakai waw tambahannya, alif lam syin ra ta, itu yang sekarang tambah ta. Tetapi dalam lafaz gurunya yang lain, yang Muhammad Ibn Muthanna, ditambah waw antara ra dengan ta, ahaqqasyuruti. Yaitu perbedaan. Dan lihat bagaimana Imam Muslim benar-benar membedakan antara lafaz-lafaz yang ia dengar dari guru-gurunya semua, menunjukkan begitu lengket hafalan Imam Muslim ketika mendapatkan hadis-hadis dari guru-gurunya. Walaupun sekaligus dia menawarkan guru dari mereka, tetapi dia membedakan, ini lafaz yang saya dengar dari guru saya ini. Seperti tadi, membedakan antara syartun dengan surutun, padahal maknanya sama. Yang syartun itu syarat, sementara asy-syurut syarat-syarat. Itu saja perbedaannya, yang satu mufrad, yang satu jama'. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hanya satu hadis yang terdapat di dalam atau di bawah bab ini, menunjukkan bahwasanya syarat yang diambil ketika akad nikah itu syarat yang mesti ditunaikan. Kita lihat di antara contoh syarat yang diambil, halaman 883, itu 1, 2, 3, 4, alinea keempat. Ya. Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat, baris yang keempat, bukan alinea, baris yang keempat dari tafsir hadis 3457 itu. Ya. Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat, sudah dapat? Ya. Bahwa syarat di sini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tuntutan dari pernikahan. Ya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan menjadi tuntutan dan tujuan dari pernikahan, seperti syarat mempergauli dengan baik. Ya, memberi nafkah. Ini yang mesti ditunaikan, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami tidak mengurangi hak-hak istrinya, memberikan bahagian sebagaimana yang lainnya apabila istrinya lebih dari satu, dan si istri juga tidak akan keluar dari rumah kecuali atas seizin suaminya. Ini juga syarat yang ada dalam hadis tersebut. Tidak melawan, Ini juga kalau seandainya diambil ketika akad nikah, tidak berpuasa sunnah kecuali atas izinnya, atau atas izinnya tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suaminya. Bila mana ada persyaratan itu ketika akad nikah atau sebelum nikah dan mereka sudah mengambil itu, maka wajib ditunaikan. Dan ia tidak menggunakan barang-barang rumah tangga kecuali dengan hal yang diridai suaminya dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh syarat yang masuk dalam konteks hadis yang kita pelajari di bawah bab ke-8 ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya, bab yang ke-9. Ya, bab isti'zan al-thayyibi fin nikah bin nutqi wal bikri bis sukun. Ini yang kita tadi sempat singgung. Bab izinnya wanita yang wanita janda. Izinnya wanita janda ketika bermusyawarah dengannya untuk menikah dengan ucapan. Karena yang janda itu tidak akan malu-malu lagi. Ya, dengan ucapan, sementara yang masih perawan cukup dengan diam. Sudah cukup dengan diam. Karena dia mungkin masih malu-malu. Ini yang bab yang ke-9, bab tentang tanda izin. Bagus sekali terjemahannya. Bab tentang tanda izin nikah seorang janda adalah ucapan. Kalau dia diam-diam belum menjawab, maka jangan langsung nikahkan sampai dia mengatakan iya. Ya, jadi standarnya dia langsung menyetujui atau mengingkari dengan ucapan, tidak mau, atau dia katakan iya, bukan sekedar dengan anggukan saja tapi dengan ucapan iya. Ini untuk janda, karena untuk mereka tentu tidak seperti perawan lagi. Maka para ulama menyimpulkan untuk janda ini, bila mana walinya, orang tuanya bermusyawarah dengan dia tentang adanya lamaran, jangan sekedar diam lalu kita ambil kesimpulan dah. Tanda dia harus dengan ucapan, baru kita bisa menyimpulkan ucapan tidak atau ucapan iya. Kemudian sedangkan gadis perawan cukup dengan diam. Kalau dia mengatakan iya atau dia mengangguk, ini sudah lebih dari luar biasa. Tapi kalau sudah sekedar diam saja, maka sudah bisa diambil sebagai tanda dia menyetujui. Baik, kita baca hadisnya. 3396. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ubaidullah bin Umar ibni Maisarata al-Qawariri qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir qala haddatsana Abu Salamah qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu taala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah ini, لا تنكه الأيم حتى تستأمر. Tidak boleh menikahkan seorang yang masih janda sampai dia mengatakan iya. Ya, sampai ia mengatakan. Seorang wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan. Maksudnya pertimbangan itu jawabannya ucapan tadi. Tustamar. Ya. Dia yang mengatakan siap. Ketika dikatakan ada seseorang melamarmu dan dia masih pemuda. Wah, luar biasa, cepat dia itu. Kalau ada pemuda yang melamar janda, cepat. Ya. Atau dia mengatakan ada seorang duda yang melamarmu, duda keren, duren. Cepat sekali. Ya. Ya. Intinya dia langsung mengatakan iya atau siap. Pokoknya jawabannya ucapan. Ini yang dimaksud dengan tustamar. Ya. Tustamar, dia mengeluarkan persetujuan itu dalam bentuk ucapan. Kemudian wala tunkahul bikru hatta tustadzan. Dan tidaklah wanita perawan itu dinikahi kecuali sampai dia dimintai izin, dan izinnya qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa idnuha, bagaimana dia memberikan izin. Qal antaskuta, cukup. Ini bukan hanya itu, tapi cukup. Kalau sudah dia diam dan tidak menyatakan pengingkaran dan diam saja, maka sudah cukup sebagai bukti dia menyetujui. Qala antaskuta, kata Nabi SAW, ketika dia diam saat mendengarkan ucapan orang tuanya, ayahnya, bahwa ada seorang laki-laki yang begini, atau yang tadi melihatmu, menadharmu, ia melamarmu. Nanti dia diam saja, berarti diamnya itu sebagai tanda dia menyetujui. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersisa beberapa hadis di bawah bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Besok insyaallah masih bisa kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.